dan masyarakat dan pembinaan. Setelah, setelah itu perbaikan. Perbaikan masyarakat dan pembinaan terhadap mereka. Dan sebenarnya mereka apabila mereka berfatwa ini dan itu, maka jadilah perantara kepada kejelekan yang lebih besar dan yang tidak mengetahui tujuannya kecuali Allah. Indahum rusuhun ila ahli ilmin indahum rusuhun. Rusuhun mubtada muakhar wasiatu tirain ataf ya indahum aidan fikhun aidan baqiyat aidan sering dengar kan aidan aidan aidan babdillah naib maful mutlak atau maful mutlak dari fiil yang mahdhuf adha aidan wa indahum hikmatun tuji taujihin li anna katsiran katsiran isim anna khobar anna marfu khobarnya mana jumlah fi'liyah setelahnya wala yahummuhum an-nadaru nadaru na'am ila islahil khalqi wa ila tarbiyatihim wa annahum idza aftau bi kadza wa kadza sara wasilatan wasilatan sara wasilatan sara sara itu apa? Saudara siapa? Saudara kana berarti tarfa'ul isma batan sipul khobar wasilatan khobar soro isimnya domir mustatir dua ila syarrin akbaro akbaro rafa nasab jar nasab rafa nasab jar akbaro majrur sebagai na'at dari syarrin tanda jarnya dengan fathah karena ghairu munsharif ilahnya apa wasfiyah ma wazan fi la ya'lamu la ya'lamu maddahu illallahu wazan ya fa'il dari ya'lamu madahu maf'ul bihnya istisna mufarrab istamir ya Pak Isa wahahum as-sahabatu radhiyallahu anhum ahyanan yulzamuna bi asya'i a yulzamun itu ada harokatnya punya itu ada di fathah ya dimajhulkan berarti kan harusnya kalau ma'lum yulzimuna yulzamuna taib di asya'a patakunu patakunu musuhu daratun ih takunu kana yakunu ala inda ala adami ilzami biha min ajli min ajli tarbiyatil khalqi bukan ajal kalau ajal ya kematian ajal ajli karena khalas Dan hahum, inilah mereka para sahabat. Inilah mereka para sahabat. Semoga Allah meridai mereka. Terkadang mewajibkan dalam suatu keadaan. Yulzamuna, diharuskan pada beberapa perkara. Yang kadang-kadang nas-nas itu menunjukkan atas tidak harus adamu tidak. Tidak harus diwajibkan padanya. Harus sama diwajibkan sama. Tidak harus diharuskan dengannya. Jadi ada perkara yang para sahabat itu mengharuskan dalam keadaan itu tidak diharuskan, tidak ada dalilnya. Tujuannya apa? Dalam rangka untuk pendidikan hamba Allah, mentarbiyah. Nah. Wahahumus sahabatu ahyanan. Nasab. Dorof. Bi asya'a. Asya'a. Ada jernya? Ilahnya tak ndi tak e asya aro tak yo alif alif apa taknis bil alif taknis bil alif berapa ilah? Satu ilah menduduki dua anda ilah. Fatakunu nususu bakyas singkat khabarnya dalat. Baik, istamir. Qala Sunan Jamil Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alzaman nasa bi imdoi tolaki talati kana tolaku as-salatu fi ahli rasuli alaih salatu wassalam wahdiya bi bakrin wasintaini wasanataini khilaf wa bi umari umara kana tolaku karena tolaku salah tu ayat di majlis wahidin. Majlisin. Di majlis wahidin. Wahidan. Ada wanya. Karena tolaku salah tu ayat di majlisin wahidin wahidan. Karena huwa muharram. Lakin huwa muharramun. Ayat tolakul mar'ati salatan di majlisin wahidin haramun. Li'annahu ta'addi ta'adda hududallahi azza wa jalla. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengharuskan manusia untuk apa di situ ya kenapa Sofia memberlangsungkan mengapa mengharuskan menetapkan apa? Menetapkan talak tiga. Berlakunya talak tiga. Dok. Nah. Dahulu talak yang tiga pada masa Rasul alaihissalatu wassalam dan masa Abu Bakar dan dua tahun pada khilafah Umar. Talak tiga dalam satu majlis. Dalam satu majlis. Itu dihukumi satu. Di satu, akan tetapi ini di satu kali ketemu tamu saya talak tiga kan itu dihukum satu. Akan tetapi ini adalah perkara yang haram, yaitu tolaknya seorang pada seorang wanita tiga kali dalam satu majlis adalah haram karena melanggar batasan Allah. Al-Zaman Nasa. Filenya demi mustadir di Kana talaku. Talaku. Talatu. Oh, talaku salasu. Sifat. Kana talaku salasu fi majlisin wahidan. Wahidan khobar kana. Lakin huwa muharramun. Istamir ya akhana. Fattilah. Tata bawa atau tanya? Tata yang titiknya dua. Ini terus mana? Kalau apa? Kalau amdainahu alaihim. Fa amdahu alaihim. Fa ja'ala talaq fasalasa. Salasa. La wahidan. La da an. Kau balik lagi. Dibiarkan balik lagi. Aduh. Ba'da ahdi. Mana dah? Ba'da an mado. Ba'da an mado. Ahdun Nabi. Roja apa? Tahu. Rujuuhu sahihan. Umara. Umara. Wa sanataini bin hilafati. Lakin ara. Ro'a. Lakin ro'a annal maslahata taqtadi min ba'a. Man'i wa man'il insani ila rujuhi ila zawjati. Wa man'a ya taqtadi imdo'a talaki wa man'al insani min rujuhi ila zawjati. Taib. Artinya berkata Umar semoga Allah meridainya, aku berpendapat aku melihat melihat manusia berturut-turut. Bukan tata bau, tata ya. Terjatuh. Ini jadi kan terprosok dalam perkara ini. Telah terprosok dalam perkara masalah apa ini? Mentalak langsung tiga satu majelis. Kalau seandainya kita tetapkan hal ini atas mereka, misalnya mereka nggak akan bermudah-mudahan. Jadi banyak terjadi kasus bermudah-mudahan sekali majelis mentalak istrinya tiga. Kalau di masa Rasulullah, masa Abu Bakar dan 2 tahun khilafah Umar, itu dihitung satu, ya. Nah, kemudian beliau jadikan waja'ala fa'amdahu alaihim, maka beliau memberlakukan atas mereka dan menjadikan talak tiga itu tiga, tidak satu. Setelah ba'da'an madha, setelah berlalu masa Nabi, nah, dari kekhilafahan beliau. Siapa? Lu? Tadi kan masa Nabi, Abu Bakar, dan 2 tahun pertama khilafah Umar masih berlangsung hukum itu. Apa? Talak tiga dalam satu majelis dihukumi satu. Nah, setelah 2 tahun itu, ketika melihat kondisinya yang demikian, banyak orang terjatuh, bermudah-mudahan, maka apa? Sahabat Umar mengharuskan manusia berlaku tiga talak ini kalau satu majelis talak tiga. Padahal ma'an al insan terus. Padahal seseorang apabila dia rujuk kepada istrinya setelah talak ini, niscaya rujuknya itu sah pada masa kapan? Dua masa yang berlalu dari masa Umar, siapa? Masa Rasulullah dan masa Abu Bakar dan 2 tahun kekhalifahan Umar. Akan tapi sahabat Umar berpandangan kemaslahatan mengharuskan berlakunya talak tiga dan melarang manusia untuk rujuk kepada istrinya ketika ditalak tiga dalam satu majelis tadi. Terus, Bu Usman. Aidan qutubatul khamri fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta fi rajulin asharibi wa yadrubu bi tarfi sawbi aw bil jaribi aw ni'ali nahwan min arba'ina jiltatan wa fi ahdi Abi Bakr yajlidu arba'ina wa fi ahdi Umar yajlidu arba'ina lakinnahu lama kasurul syurbi lakinnahu lama kasurul syurbu jama'a as-sahabata wastasharahum faqala Abdul Rahman bin Auf akhafu hududi samanuna faja'ala Umar uqubata syaribil khamri samanina jaldatan kullu hadha min ajli islah il khalq wa yanbaghi lil muslimi awil mufti wal alimi bi misli hadhihi al umuri ay ra'i yura'iya ahwala an-nasi wa ma yasluhum wa ma yuslihuhum dan juga hukubatul khamri, hukuman khamr, minum khamr di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangkan seorang yang minum khamr, maka dipukul dengan ujung pakaian atau dengan pelepah kurma atau dengan sandal kurang lebih 40 cambukan, 40 pukulan. Pada masa Abu Bakar dijilat, dicambuk 40. Dan juga pada masa Umar dicambuk 40. Akan tapi tatkala semakin banyak orang minum khamr, sahabat Umar mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah dengan mereka. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, hukuman terendah, hukuman had terendah adalah 80 cambukan. Maka sahabat Umar menetapkan, menjadikan hukuman orang yang minum khamr 80 cambukan. Semua ini karena untuk islahul khalqi, memperbaiki makhluk, memperbaiki hamba. Maka sepantasnya bagi seorang muslim atau mufti atau alim pada semisal perkara-perkara ini untuk memperhatikan keadaan-keadaan manusia dan apa yang bisa memperbaiki mereka. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi bihadza.